Cek cek cek cek mic. Yeah. Cek mic cek cek. Yeah. Yeah. Blasto Rap Family. Marcelo Rap. Haha. Bapak tua, kon yang ini kita ikat sudah kah? Haha. Aduh, pilih ini kenapa lagu di stop kak? Coba Bang Nyan setel ulang dulu. Juga umpan saya, saya coba dekat sama dia. Dia malu-malu kucingnya. Ade permanen asli kon. Dalam mata bon goyang paling nerbon. Gelisah rapat dekat dia. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu. Bukan mau bore jadi ade jangan malu. Ini sudah malam tambah tengah malam. Campur angin malam ade kakak siram. Ade ini Abang Yan. Rasuka tipu-tipu. Aduh pilih kon, coba kok rapat ke sini kah? Kon, kok jangan keluar, lagu masih ada.